Bismillahirrahmanirrahim. As-saful awal kalau ada hadis. As-saf yang pertama. Saya nak baca ya. الصف الثاني الثالث الصف الرابع من لم يقرأ فليقرأ Nanti baca Hamzah, baca Hamzah, baca Mufanna Qais Amarahu tadi baca cepat baca apa tadi? Baca sendiri tidak cepat. Ini mushafnya habis baca dikembalikan. Jangan dicacar sana sini. Siapa yang biasa ambil mushaf nak dikembalikan? Itu wakaf itu dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala. Haddatsana Ismail. Man wa Ismail? Naam. Ismail bin Abdullah bin Abi Uwais. Ma'ruf bin Ismail bin Uwais. Qala hadatsani Malik. Yang berkali-kali sebelah kiri Malik Iman. Anda Abdurrahman. Malik bin Anas, Malik Abu Man. Abu Man. Anda Hanan, Abu Man. Abu Abdullah. Dijuluki apa Ibrahim? Imam Dal Hijrah. Dijuluki Imam Dal Hijrah. Aslinya dari mana? Muhammad Basri. Aslinya mana? Ahmad. aslinya Malik dari mana? Eh Rafi. Dari Yaman. Aslinya Yaman. Banyak ucapannya. Di antara ucapannya Indak Kifli. Ucapan kata-kata mutiara yang bagus. Danu. Kullu qawlihi hadiyatun ila sami'il qabr. Apalagi? Mana Ilyas nganjuk mana? Ala Ilyas nganjuk. Kamu kelihatan mana? Anda ucapan Anda Aziz Akbar Al-istiwa ma'lum al-iman Istiwa ma'lum al-kif majhul Al-iman bihi wajib Was-su'al wa'anhu bid'ah. Itu bersemayamnya Allah di atas arsh. Ad-dalil ala hadha Anna Allah istawa arsh Ar-Rahman wa al-Sistawa. Dari yang lain. Dari Sulawesi. Allah bersemayam di atas ars. Ayat Rahim. Disebutkan Ar-Rahman wa al-Sistawa. Dari yang lain. Banyak dalilnya Hamzah. Ambilah mafsidah yamin, thumma istawa al arsh. Apalagi Hamzah? Amin itu mafsidah sama, lah alat sama. Hanif. Dalil ala anna Allah subhanahu wa ta'ala istawa an arsh istawa an arsh ya mubarak bad mana sisi pendalilannya mana sisi pendalilannya ya Abdullah banyak sekali. Hanan Habib Muhammad Ridho Sesaduha Inna Allah Sistawa tidak ada Inna Allah Allah Sistawa. Anda za mana sisi pendalilannya? Amin itu mafis sama. Iman alas sama. Alas sama yang jelas mustahil alas al-ars. Saya menyebutkan. Allah di rafa sami bi kalimatin tarunaha thumma istawa al arsh. Banyak pendalilan. Man alam bil kitab was sunnah wa wa aula bil kalam. Ini antara ucapannya. Barang siapa yang paling berilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah maka dia yang lebih berhak untuk berbicara. Berbeda dengan sebagian organisasi. Kadang sebagian organisasi yang terpenting punya titel walaupun tidak pandai dalam agama. Ya memang berarti kan Jadi orang yang paling berilmu dan Al-Quran Sunnah, dia yang paling pantas berbicara. Ya umul qawm akra'uhum li kitabillah fa'inkanu fi kiraati sawa fa'alam bi sunnah fa'inkanu fi sunnati sawa fa'akidamum hijrah fa'inkanu fi hijrati sawa fa'akidamum sinna fi riwayat silma. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, yang mengimami kaum adalah akra'uhum fi riwayat ahfaduhum, yang akra' bagus bacaannya, banyak hafalannya dalam Al-Quran. Kalau mereka sama bacaan Qur'annya, hafalannya sama, sama-sama 30 juz, fa'alamuhum bisunnah, maka yang paling berilmu dari mereka terhadap sunnah. Jadi kalau sama hafal 30 juz, hafal 5000 hadis, sama-sama 5000 hadis, bagaimana? Fa'alamuhum hijrah, yang paling dahulu dalam hijrah. Baik itu masuk Islamnya, hijrah, ataupun secara hakiki min biladil kufr ila biladil Islam. Kalau masih sama lagi, maka yang paling tua akhidamun sinna. Berbeda dengan sebagian imam yang ada di kampung-kampung, pokoknya imamnya itu saja, walaupun yang dibaca tidak pernah keluar dari juz amma, ya pokoknya juz amma itu pun mungkin separuh aja, terus menerus jadi imam. Ya demikian keliru, tidak sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Siapa yang menyebutkan seorang sahabi yang masih muda, masih kecil, bahkan masih kecil, tapi menjadi imam, di belakangnya orang-orang yang sudah tua. Saya menyebutkan, angkat tangan berani. Amr bin Salimah. Usianya 6 atau 7 tahun. Di sana ada Umar bin Abi Salamah, ada Amr bin Salimah. Kalau yang Umar bin Abi Salamah itu yang makan tangannya ke sana kemari. Ha hula bimana tahwil as-sanad ila sanadin akhar, perpindahan sanad ke sanad yang lain. Sebagian mengatakan hadis, sebagian mengatakan hasan. Tapi yang paling banyak dipakai adalah tahwilu sanad. Khawalu sanad ila sanadin akhar. Hadatsana Abdullah bin Yusuf berkali-kali. Abdullah bin Yusuf At-Tanisi Ad-Dimaski wa tufiya bi Misr. Dimask, Suria zaman sekarang, meninggal di Mesir. Awa min asbatin nas Malik. Akhbarana Malik, Malik bin Anas Malik. Taqaddam An-Nafi, Nafi maula Abdullah bin Umar. Ali bin Umar wa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sahabat Jalil. Wahuwa min aksar riwayatan Rasulullah SAW, termasuk paling banyak periwayatan dari Rasulullah SAW. Basyarahu Nabi SAW bil jannah, Rasulullah memberikan kabar gembira dia masuk surga. Wakana jasiman, tubuhnya besar. Ka'abihi, sebagaimana ayahnya Umar bin Khattab. Wa atallah subhanahu wa ta'ala kuwatan, Allah berikan kepadanya kekuatan. Awal fitrih mala bil witr, pertama kali berbuka dengan melakukan hubungan. A'taqa al-faraqabah. Naam, qadar al-faraq, naam, al-firaqadah, al-raqabah. Membebaskan sekitar 1000 budak. Wa indahu himmah aliyah, memiliki semangat yang tinggi. Wa mata bisababi Hajjaj bin Yusuf. Meninggal sebab karena Hajjaj bin Yusuf yang mengutus seseorang untuk membawa tombak yang terlapisi dengan racun dan melemparkan ke kaki Abdullah bin Umar. Banyak para sahabat yang dizalimi oleh Hajjaj bin Yusuf. Namun kita lihat mereka tetap salat di belakangnya seperti Anas bin Malik. Disakiti dikatakan jawal fitan, fitan, penebar fitnah. Wa Abdullah bin Umar juga salat di belakangnya. Banyak para sahabat yang lain salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Sebagian a'imah mengkafirkannya seperti Mujahid bin Jabr, Ibrahim bin Yazid al-Nakhai dan lain-lainnya. Hafsah binti Umar, zaujah Nabi SAW, istri Nabi SAW, waqad talaqaha Rasulullah SAW, Rasulullah pernah menceraikannya. Thumma amara Allah Subhanahu wa Ta'ala Jibril wa amara Nabi SAW ayat raja. Jadi Rasulullah pernah menceraikannya. Awal pernikahan yaitu Hafsah masih muda, sekitar umur 20 tahun. Masih muda. Ketika Rasulullah mencerai Hafsah, maka Umar hatha fi ra'si at-turab. Jadi meletakkan debu-debu di atas kepalanya. Saya mengatakan ma ya'ballah bi Umar wa binati. Allah tidak apa menganggap kebaikan atau mengabaikan terhadap Umar dan juga putrinya. Namun Allah merintahkan kepada Jibril agar Jibril beritahu kepada Muhammad SAW. Jibril mengatakan raji' Hafsah, rujuklah Hafsah. Fa innaha sawwamah qawwamah zaujaduka fil jannah. Kembalilah kepada Hafsah karena dia adalah sawwamah, rajin berpuasa. Qawwamah, rajin melakukan qiyamul lail. Zaujaduka fil jannah, istrimu di surga. Isi menunjukkan bahwa Hafsah termasuk salah satu istri yang mendapat jaminan surga. Maka semua istri masuk surga, masuk ke Aisyah. Suatu hari Hafsah dan Aisyah melakukan suatu kesepakatan yang menyusahkan Nabi Muhammad SAW. Terbiasa Nabi selesai salat asar itu melihat istri-istrinya. Dan ketika sampai di rumah istri-istrinya, diberikan minuman berupa madu. Namun setelah itu, Hafsah dan Aisyah mengatakan kepada Saudah bintu Zam'ah agar ketika nanti mendekat kepada Rasulullah, mendekat kepada Saudah untuk mengatakan akalta maghafir, engkau ini makan maghafir, yaitu sejenis makanan yang baunya tidak enak. Nah, ini tentunya termasuk kesalahan. Ternyata betul Saudah mengatakan Rasulullah SAW. Namun setelah itu Allah memberitahu bahwa tidak demikian keadaannya. intatuba illahi fatasawat qulubukuma wa inna dhahara allahi alaihi fa innallahu maulah wa jibril wa sahu min wa malaikatu ba'da dzalika dhahir intatuba. Ya, di awal, jadi kalau kamu berdua bertobat ilallah, kepada Allah, wasawat qulubukuma, maka berarti hatimu berdua itu ada condong ke dalam kebaikan. Wa in tadhahara, kamu berdua melakukan mudhaharah, sepakat melakukan kejelekan, menyusahkan Nabi, fa innallaha huwa maulah, maksudnya Allah itu sebagai penolongnya. Wa Jibril wa sahlul mu'minin, dan juga Jibril wa sahlul mu'minin. Wal malaikatu ba'da dzalika dzahir. Malaikat setelah itu apa? Jadi aku menampakkan asarabuhu ing talakakun. Mudah-mudahan kalau Rasulullah mencerai kalian, ayyubdillahu azwajan khairan minkun. Allah mengganti istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Nah, muslimatin mu'minatin qanitat, muslimat mu'minat qanitat yang taat, ta'ibad rajin beribadah, abidat ta'ibad bertobat, abidat sa'ihat. Apa itu sa'ihat? Nah, melakukan puasa. Sayyibati wa bekara, istri-istri yang janda ataupun yang gadis. Namun kita lihat, nah, di samping juga ada periwayatan bahwasanya keduanya minta nafkah. Sampai Abu Bakar mendatangi Aisyah dan menjekik lehernya. Umar mendatangi Hafsah juga begitu. Setelah itu Rasulullah SAW, sebagaimana Allah perintahkan, ya ayuhan nabi kul li azwajika in kuntunna tudrinal hayat dunya wa zinataha fata'alayna wa matikunna usarihunna sarahan jamila. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan dunia perhiasannya, kemarilah kami berikan kepada kalian, setelah itu kami cerai kalian dengan perceraian yang baik. Wa in kuntum dan Allah wa rasulah wa dar akhirah, kalau kalian tetap memilih Allah, rasulnya dan negeri akhirah, fa inna Allah dal musinati minkun ajran azima, maka sungguhnya Allah memberikan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang melakukan kebaikan. Maka Rasulullah menjumpai istri-istrinya dan dimulai dari Aisyah. Memilih mana? Memilih dunia perhiasannya atau memilih Allah Rasulnya dan memilih negeri akhirah? Aisyah mengatakan tetap memilih Allah Rasulnya dan negeri akhirah. Ia berpesan agar Rasulullah tidak beritahu kepada istri-istri yang lain. Datang Hafsah, ingin dunia perhiasannya atau negeri akhirah? Menginginkan Allah Rasulnya negeri akhirah. Ternyata tetap memilih Allah Rasulnya negeri akhirah. Dan semua istrinya begitu. Nah, dan kita melihat bahwa ayat mudhaharah tadi, wa in tadhahara alaihi fa innallahu wa maulah wa jibril wa sahlul mu'minin, ini dijadikan dasar utama bagi orang Syiah untuk mencela Aisyah dan Hafsah. Bahkan dikatakan keduanya itu adalah kafirat. Keduanya pula yang memberikan racun kepada Nabi Muhammad SAW sampai mengakibatkan beliau meninggal. Padahal sebenarnya penyebab Rasulullah SAW meninggal adalah seorang perempuan Yahudiyah yang memberikan daging kambing yang sudah tercampur dengan racun. Kemudian Anas bin Malik menyebutkan bahwa keluar buih dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tahu bahwasanya orang Syiah nenek moyangnya orang Yahud. Tidak salah kalau membela orang Yahud dan menyalahkan kaum muslimin. Menyalahkan Aisyah, menyalahkan Hafsah, wahakala. Zawjin Nabi SAW, istri Nabi SAW, anha qalat, bahwasanya dia mengatakan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, masya'un nas, naam, apa keberadaan manusia halu bil umrah walam tahlil ant min umratika? Mereka sudah tahallul dengan umrah dan engkau belum tahallul dari umrahmu. Qala inni labbattu ra'si, bahwa aku telah labbat, kemarin apa di sesuatu yang menjadikan rambut itu kental atau lengket. Nah, jadi kesana kemari karena Rasulullah SAW rambutnya agak panjang. Dilengketkan dengan semacam minyak. Wa qallatu hadi, dan aku sudah mengikat sembelihanku. Ini membawa binatang korban. Fala ahil hatta anhar, maka saya tidak melakukan tahallul sampai aku sembelih binatang korban tersebut. Ini bagi yang melakukan atau bagi yang memiliki hewan korban, makanya tidak tahallul sampai nanti disembelih korbannya. As-su'al menuju ala hala. Ya Khalid, madar hadal hadis aman. Madar hadal hadis. Al-Qarnain. Malik, ar-rawi al-Malik man huma? Abdullah bin Yusuf wa man? Naam, Ismail. Naam. Jadi perputaran hadis ini ada di Malik. Ini sama akhirnya Ismail dan Malik, Nafi, Ibnu Umar, Hafsah atau Abdullah, Malik, Nafi, Ibnu Umar, Hafsah. Putarannya ke sana nanti. Ini juga diusahakan nama ini hafal. Ini sangat mudah insyaallah. Ismail, Malik, Abdullah bin Yusuf, Malik, Nafi, Ibn Umar, Hafsah. Sanadnya. Kemudian pemberitahuan bahwa tiap kali waktu sholat itu usahakan asrama-asrama dikunci. Yang sakit masuk di ruang sakit. Nah, ada sudah disediakan kamar khusus. Jadi kamar dikunci. Di Damman juga demikian keadaannya. Jadi kalau ada orang sakit tetap harus keluar. Masuk di kamar sakit khusus. Karena terkadang ketika nanti pura-pura sakit, setelah itu di dalam melakukan pencurian. Ini tidak menutup kemungkinan. Waktu sholat dikunci. La yuldak mu'min fi johrin wahid marratain. Seorang mu'min jangan sampai jatuh ke lubang yang sama sebanyak dua kali. Jangan terus terulang. Tamu yang datang misalnya diberitahu, nah, lalu dikasih kunci, keluar kunci, wahakala. Nah, dimanapun, di pondok manapun pasti ada demikian. Ada orang-orang yang tidak baik, Allah sudah tetapkan demikian. Bahkan jin juga demikian. Fa'anna minal muslimun minal qasitun. Di antara kami ada yang muslimun, ada yang durhaka. Anna minas salihuna minad duna dhalik. Di antara mereka juga, di antara kami juga ada yang saleh, ada yang di bawah dari itu. Pasti ada. Bahkan dulu pernah Nabi Tammat tatkala semua keluar untuk berjamaah, ada yang tersisa. Di situ rumahnya dijebol dan diambil uang yang banyak. Dan juga kasus, jadi ada yang di asrama itu tadi, jadi santoh-santoh. Tahu santoh itu kotak-kotak di seng-seng itu, yang ada gemboknya itu juga di congkel. Kan diambil bukunya dan juga yang lain. Ini harus ditutup celah-celah agar tidak timbul banyak pencurian. Nah, karena orang-orang sudah terbiasa melakukan pencurian, ini biasanya sulit sembuhnya. Jadi kalau dihajar sama orang, ketangkap atau dimasukkan penjara 10 tahun misalnya, baru. Nah, sebagian sadar, sebagian masuk penjara, keluar mencuri lagi. Yang paling bagus di Saudi. Nah, mencuri sampai batasan pemotongan tangan, dipotong tangannya di hadapan orang banyak. Maka orang akan mencelanya, ini pencuri, tangannya puntung ini. Nah. Walaupun demikian juga masih banyak. Nah, pencurian. Kalau ketangkap berbahaya seperti kita kemarin ketika umroh. Teman-teman kita sendiri ada berapa yang kecurian? Ada 5 atau berapa yang kecurian? Ya sampai 5 juta, ini 10 juta. Ohaka. Ini kalau ketangkap, itu hukumannya berat. Karena rombongan sepakat. Nah, pencuri sepakat. Jadi diambil dompetnya, lempar ke sana, lempar sana, lempar sana. Ini bisa nangkep akhirnya. Jadi namanya suatu tempat pasti ada orang-orang yang baik, orang yang jelek. Tetapi orang yang mungkin sering mendengar taklim seperti ini, dia enggak tahu masih ada saja yang mencuri. Padahal yang dimakan itulah barang yang haram. Telah lewat hadis Aisyah, al jasad nabata min suhn fannar aula bihi. Tubuh yang tumbuh dari barang haram akan neraka yang nanti akan memakannya, yang akan membakarnya. Coba lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq. Tatkala ia dikasih oleh salah satu pembantunya, tapi ini adalah hasil dari perdukunan yang dia tidak mahir dalam perdukunan. Maka ia berusaha untuk memasukkan tangannya ke mulut dan muntahkannya. Maka sampai ada yang kasihan melihat Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan, kalau seandainya tidak keluar kecuali dengan bersama keluarnya nyawa, maka Abu Bakar akan berusaha untuk mengeluarkannya. Apa yang diriwayatkan oleh Yusuf bin Asbab, inna syab idza ta'abbad, sebenarnya kalau seorang pemuda itu rajin beribadah, qala syaitan li awanihi, maka syaitan mengatakan kepada pasukan-pasukannya. Jadi syaitan punya pasukan, bala tentara. Unzuru ila mat'amihi, lihatlah makanannya. Fa in kana mat'amuhu min haram dahu, kalau makannya dari haram, biarkan dia. Atau mungkin malah dibantu oleh syaitan, tiap kali mencuri tidak pernah ketahuan. Nah, dibantu sekalian. Fa in istihadah ma'akil haram la yang fa'uh, karena kesungguhan dia dalam beribadah kepada Allah disertai dengan makanan haram tidak akan memberikan manfaat untuk dia sama sekali. Jadi para jin, para syaitan dari kalangan jin, kalau ada orang-orang jin beribadah ternyata makanan dari makanan haram, itu sudah istirahat, tidak perlu diganggu lagi, sudah cukup. Nah, dia baca Quran percuma, dia sholat percuma. Maka dalam riwayat Abdullah bin Abbas bahwa seorang yang memasukkan sesuap dari makanan haram, sesuap saja atau satu sendok saja dari makanan haram, lan tuqbal lau salatun arba'ina yauman, maka diterima sholatnya selama 40 hari. Itu baru sesuap, sesuap nasi, sesuap sarimi. Bagaimana kalau uangnya ini bisa untuk sebulan? Nah, untuk sebulan terus makan dari barang haram. Udah sholatnya sia-sia, ngajinya sia-sia, ikut ta'lim juga percuma. Kalau begitu apa faedahnya? Tidak ada faedahnya sama sekali. Lalu pernah kita mendapatkan pelajaran dari guru saya, Husain Ali, Kiai Husain Ali. Saya dulu dalam keadaan bersabar, tidak ada kiriman dari rumah. Ketika tidak bisa makan, maka cukup minum. Minum saja, tidak ada makanan masuk. Saya berapa lama waktu itu? Jadi kadang makan seharinya sekali aja, yang lain hanya minum. Namun beliau bisa selesai Al-Quran dalam tempo 8 bulan saja. Dan beliau kalau nasmi itu bukan satu-satu, tapi tiga, kadang empat orang. Cukup bawa tongkat begini. Nah salah, nah begini. Nah, nanti akan terkejut. Sini salah, cukup begini. Nah, bagian sebelah sini. Kuat hafalannya luar biasa. Ini apa? Dikarenakan berusaha tidak masukkan ke dalam dirinya makanan yang haram. Tidak berusaha untuk begitu. Bersabar walaupun hanya mungkin minum air. Tidak ada makanan. Tapi sebagian santri tidak. Kadang mungkin untuk makanan tiap bulannya digunakan untuk jajan. Sudah dikirim dari orang tuanya. Ini anak durhaka namanya. Anak durhaka. Nah ini uang sakunya sebulan 50 ribu. Sudah banyak sebenarnya, 50 ribu. Tiap hari nah, minimal bisa beli onde-onde 2, ya enggak? Nah, atau beli timus 2. Sudah bisa menang perutnya. Apalagi nasi masih bisa tambah apa bisa tambah? Bisa tambah, banyak nasi terbuang juga. Ini buang dan begitu saja. Sampai durhaka kepada orang tuanya, menipu orang tuanya. Giliran kalian nanti jadi orang tua, lihat. Nanti anak-anak kalian akan lebih durhaka lagi. Rasulullah menyatakan, kullu dzunubin yu'akhirullah ila ma syaa illa al-aqli walidayhi fa inna yu'ajjali sahibi. Setiap dosa itu diakhirkan azabnya, siksaannya sampai Allah kehendaki. Kecuali durhaka kepada orang tua, itu akan disegerakan. Dulu di Yaman disebutkan oleh Syekh Yamin Al-Hajuri, ada seorang anak yang menyeret orang tuanya sampai jalan. Begitu giliran dia jadi orang tua, anaknya menyeret dia melebihi jalan tersebut. Orang-orang kampung itu bercerita, dulunya begitu, nyeret orang tuanya, sekarang gantian diseret sama anaknya sendiri. Dan telah lewat di antara tiga kelompok manusia yang tidak akan masuk surga adalah aqli walidayhi minal khamr wa mannan. Pertama, durhaka kepada orang tua. Suruh belajar, tidak mau belajar. Dibiayai tiap rumah. Kamu di pondok belajar apa tidak? Tidur aja kerjaannya. Nah, taklim, tidak taklim. Atau tasmi, tidak tasmi. Ini anak durhaka namanya. Pamit dari rumah bagaimana? Pak, nah, Bu, saya mau ke pondok, mau belajar, ngafal Quran. Sampai di pondok hanya tidur, main HP. Ini jelas tidak keraguan anak durhaka ini. Berbahaya sekali. Yang kedua adalah mudmin khamr. Naam. Ditutup, ditutup, depan ditutup, ini main apa ini? Tutup. Yang terus-menerus minum khamr. Dan saya sebutkan kepada kalian kisah yang disebutkan oleh Imam Haitsami. Seorang ibu menasihati anaknya, "Ya bunai, ila mata tasrab al-khamr? Sampai kapan engkau itu minum khamr?" Qala innama tanhakin kama yanhak al-himar. Engkau ini tidak ngomong kecuali seperti suara keledai. Setelah itu Allah wafatkan anak tadi pada asar. Begitu dikubur, nam keluar dari kuburan kepala keledai, tubuhnya tubuh manusia. Meringik 3 kali masuk lagi. Tiap sore begitu sampai ibunya meninggal baru tidak keluar lagi. Kenapa demikian? Mengatakan kepada ibunya sendiri, suaramu kayak suara keledai saja. Dinasihati, "Nak, sampai kapan kamu itu berhenti, nah, terus minum khamr? Kapan berhenti minum khamr?" Pandangan orang tua jauh lebih baik daripada pandangan anak. Ridhullah fi ridhul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Hayat billah bin Umar. Sahih Bukhari. Naam. Di Adabul Mufrad. Ridwan Allah karena ridha orang tua. Murka Allah karena murka orang tua. Jadi hendaknya betul-betul mengikuti nasihat ayah ibunya. Di pondok belajar, belajar, bagus. Kalau memang sudah merasa pinter, udah keluar, terjun dakwah. Nah begitu, memberikan manfaat kepada yang lain. Tidak di pondok kemudian tidak mau belajar. Di pondok tidak mau belajar. Terkadang menghinakan sebagian ustadznya. "Ah, ini ustadz ini bisa apa? Ini tidak bisa apa-apa." Diremehkan. Ini tadi kita katakan demikian. Kalau memang sudah pinter, keluar dari ma'had. Itu lihat masyarakat masih butuh pengajaran. Belajar akidah, belajar tauhid, belajar fikih, belajar Al-Quran. Coba lihat berapa banyak orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran Al-Karim. Maka orang yang sudah kuliah pun banyak tidak bisa baca Al-Quran. Ini kenyataan. Sekali lagi, dan juga kepada yang lain juga ta'awun. Jadi kalau ada mungkin santri yang kelahi dipisah, jangan ini dalam batinnya, ini kan urusan pengurus. Kalau demikian keadaannya, itu berarti ia melakukan karena atau tidak ikhlas kepada Allah SWT. Dia beramal tidak ikhlas. Kalau orang ikhlas begitu melihat kemungkaran diingkari. Saling ta'awun satu dengan lain. Begitu ada yang tidur di asrama ditegur. Kalau mungkin ada yang membangkang, laporkan, tulis sini. Ditulis, kemarikan, enggak bisa dinasihati, keluar dari mahad. Tulis siapa-siapa yang membangkang, yang membantah, siapa yang mengucapkan kata kotor, tulis. Siapa yang suka gosip, tulis namanya. Nanti kita nasihati, kalau bisa nasihati, kalau enggak, masalama. Ya cari pondok yang lain. Nah begitu. Jangan takut nanti diancam. Nah, diancam. Mungkin mau dipukul. Kalau dipukul nanti bisa kena denda itu. Nah, kalian dapat keuntungan. Ya, anda suruh membayar nanti. Laporkan polisi, kalian akan terkena nanti, bisa mungkin masuk penjara. Jangan takut diancam, mungkin dipukul sama temannya yang sok jagoan. Sekali lagi kalau ada kemungkaran, sekali laporkan. Nah, kemari, tulis siapa. Yang juga sering tidur waktunya tasmi pagi. Ini ada berapa yang ABG ini. Ini kalau pagi sering tidak kelihatan. Ada pertanyaan, apa nah perbedaan antara jin, setan, iblis? Iblis dari kalangan jin. Pembesarnya, wal kunnal malaika sujudi adam sujudi illa iblis kana minal jinni. Fa fasaqa an amri rabbih dalam surah Al-Kahfi. Ayat ini menjelaskan bahwasanya iblis itu dari kalangan jin. Jin diciptakan oleh Allah dari api. Adapun syaitan itu bisa di berikan kepada manusia, kepada jin dan kepada hewan. Rasulullah menyatakan al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama mustahzi'un. Jadi jika mereka orang munafik berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Kalau sudah kembali berjumpa dengan syaitan, syaitan mereka. Siapa ini? Orang-orang kafir, orang munafik. Di sini manusia. Tapi dikatakan syaitan. Kami bersama kalian, kami hanya sekedar mengejek orang beriman. Jadi syaitan bisa dikatakan kepada jin sendiri. Bisa orang baca wa idza qara'al Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Yang tentunya di sini bisa dari kalangan jin dan juga bisa dari kalangan manusia. Dan juga celana-celana yang ketat, yang pantolun, jangan dibawa ke mahad. Kalau dibawa, ketahuan dirampas. Nah, pakai sirwal. Ada fatwa Syekh Albani kalau seorang bagaimana pakai celana sirwal ketat. Kemudian sholat. Ini membentuk auratnya. Membentuk pantatnya, membentuk kemaluannya. Beliau mengatakan termasuk tidak sah sholatnya. Kenapa terbentuk di situ? Kalau yang lainnya mengatakan sah. Tayyibillahun asyur.